بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Pertama-tama dan selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tingginya. Kita bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala, yang mana semua pujian yang ada kembalinya dan ujungnya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan baik berupa kenikmatan agama, kenikmatan berupa kenikmatan duniawi. Semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidaklah kenikmatan yang ada pada kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan itu semua datangnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang mengira bahwasanya ada selain Allah yang memberikan kenikmatan kepadanya, ketahuilah itu hanya sebab, akan tetapi yang memberikan kenikmatan tersebut hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah subhanahu wa ta'ala tuangkan kepada kalian semua kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak, zahiratan wa batinah, baik yang terlihat nampak ataupun yang tidak terlihat. Sangat banyak sekali kenikmatan tersebut, sehingga jika ada seorang yang ingin menghitungnya, ingin melihat mana saja kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, ketahuilah tidak akan bisa dia menghitungnya. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika seandainya kalian hendak menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka wajib dan harus atas masing-masing kita untuk mensyukuri semua kenikmatan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalbu kita, yaitu dengan meyakini bahwasanya kenikmatan-kenikmatan tersebut datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun selain Allah hanya sebagai sebab. Bukan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan karena usaha kita, karena kemampuan kita yang kita miliki, atau karena harta, jabatan ataupun yang lainnya yang kita miliki. Tidak sekali-kali, sama sekali tidak karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita yakini dari ayat yang tadi kita sebutkan, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak bisa difahami lagi dari ayat tersebut kecuali dengan tegas bahwasanya semua kenikmatan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi masing-masing kita untuk membanggakan, untuk menyombongkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, untuk meremehkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan itu sebagai untuk merendahkan orang lain. Yang kedua, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mensyukuri kenikmatan tersebut, kenikmatan yang sangat banyak tersebut, dengan lisan kita. Kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya Subhanahu wa taala dengan segala macam pujian. Kita berzikir kepadanya, menceritakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang kita cintai. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Maka salah satu bentuk syukur nikmat adalah dengan lisan, yaitu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan kenikmatan-kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang kita cintai. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk syukur yang diingatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala adalah mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan anggota tubuh kita, yaitu dengan kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur kepadaku, "La aziidannakum," maka aku akan tambahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang berikutnya. Tetapi sebaliknya, ketika kalian tidak mau bersyukur kepadaku, kalian kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut dengan berlawanan dengan tiga macam syukur yang telah disebutkan tadi. Dia sombong, menganggap bahwasannya kenikmatan-kenikmatan tersebut karena sebab usaha dia, karena sebab apa yang dia miliki, atau dia menceritakan kepada orang lain hal-hal yang tidak baik, yang tidak baik, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memberikan kenikmatan kepadanya. Atau yang ketiga, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lancang menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kemaksiatan kepadanya Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan tidak menarik dari kita kenikmatan tersebut, yaitu kenikmatan taufik dan hidayah untuk bisa berada di atas agama Islam ini, berada di atas as-siratul mustaqim, berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, lebih khusus lagi berada di atas kenikmatan talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, ilmu kitabillah, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga aqwal salafil ummah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kenikmatan yang khusus tersebut wajib atas kita semua untuk mensyukurinya dengan tiga macam syukur yang telah diingatkan oleh para ulama tadi. Kita meyakini bahwasanya taufik dan hidayah yang kita sedang berada di atasnya adalah semata-mata itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan yang kita miliki. Kita mensyukurinya dengan terus menerus memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut, menceritakannya kepada orang lain, terus menerus berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita. Dan juga kita mensyukurinya dengan menjalani kenikmatan tersebut di atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam untuk menjalani ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini, majlis-majlis ilmu, kita mengkaji kitabullah, terus-menerus mengingat, mempelajari isi dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga aqwal a'immatil Islam, mudah-mudahan itu merupakan salah satu bentuk syukur nikmat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut, yaitu nikmat at-taufiq wal hidayah kepada manhaj salaf ini. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, biiznillah subhanahu wa ta'ala dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta kemudahan-kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan membaca pada malam hari ini kitab salah satu karya al-imam pada masa kita ini, yaitu Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu kitabnya yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Keindahan hati-hati orang yang baik, kalbu-kalbu orang-orang yang baik, dan juga penyejuk mata-mata orang-orang yang baik. Fi syarhi jawami'il akhbar, dalam menjelaskan jawami'ul akhbar, al-akhbar yang dimaksud di sini hadis-hadis, menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jami'ah, hadis-hadis yang singkat namun terkandung di dalamnya fawaid wa ma'ani yang sangat banyak. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab ini Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengumpulkan 99 hadis serta memberikan di bawah setiap hadis tersebut penjelasan yang singkat berkaitan dengan hadis yang disampaikan. Tetapi jika kita lihat, walaupun secara penomoran ada 99, tetapi ketika dilihat pada hakikatnya lebih daripada itu, karena terkadang ada dua hadis yang mirip beliau kumpulkan dalam satu nomor, sebagaimana dalam nomor 2 disebutkan dua riwayat hadis di situ. Al-Muhim, Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di sini mengumpulkan 99 hadis yang jami', kemudian memberikan penjelasan yang singkat pada setiap hadisnya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita membaca kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Qala muqaddimatu al-muallif, muqaddimah dari penyusun, yaitu Al-Syeikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan alhamdulillahi المحمود على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dipuji. Ma lahu minal asma'i al-husna, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari nama-nama yang baik. Wasifatil kamilatil azimatil ulya, dan juga dipuji Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifatnya yang sempurna dan sangat tinggi. Wa ala athariha asyamilati lil ula wal ukhra, dan juga dipuji Allah Subhanahu wa taala atas asar-asarnya yang menyeluruh dari awal sampai akhir. Qala wa usalli wa usallimu ala Muhammadin, aku bersolat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ajma'il khalqi likulli wasfin hamid, manusia yang paling sempurna dalam mengumpulkan sifat-sifat yang terpuji. Wa khuluqin rasyid, paling sempurna dalam mengumpulkan akhlak-akhlak yang mulia. Wa qawlin sadid, manusia yang paling sempurna dalam mengumpulkan ucapan-ucapan yang lurus. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min jami'il abid, dan juga atas para sahabatnya dan juga para pengikutnya dari seluruh hamba-hamba. Qala amma ba'd, adapun yang setelahnya. Qala falaysa ba'da kalamillahi asdaq wala anfa' wala ajma' li khairid dunya wal akhirah, tidak ada setelah firman Allah Subhanahu wa taala ucapan yang lebih jujur, ucapan yang lebih bermanfaat dibandingkan. Wala ajma' li khairid dunya wal akhirah, dan juga tidak ada ucapan setelah firman Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak mengumpulkan kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Min kalami rasulihi wa khalilihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengingatkan kepada kita, karena beliau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan tidak ada yang paling sempurna, yang paling baik setelah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal manfaat, dalam hal mengumpulkan kebaikan-kebaikan, dibandingkan ucapan rasulnya dan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Beliau mengatakan idh huwa a'lamul khalqi, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling berilmu. Wa a'zamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan, dan manusia yang paling tinggi dalam memberikan nasihat, bimbingan dan petunjuk. Wa ablaghuhum bayanan wa ta'silan wa tafsilan wa ahsanuhum ta'liman, dan manusia yang paling tinggi dalam hal memberikan penjelasan, paling sempurna dalam memberikan penjelasan, ta'silan wa tafsilan, baik itu memberikan penjelasan-penjelasan yang mendasar ataupun penjelasan-penjelasan yang rinci. Wa ahsanuhum ta'liman, lebih umum lagi beliau sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang paling sempurna dalam memberikan pengajaran-pengajaran. Kemudian beliau melanjutkan lebih khusus lagi menyampaikan kepada kita semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ucapannya adalah ucapan yang terbaik setelah firman Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi beliau mengatakan waqad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami'al kalim, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim, ucapan-ucapan yang jami', akan disebutkan nanti keterangannya oleh beliau rahimahullahu taala. Wakhtusira lahu al-kalamu ikhtisaran, beliau sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan ucapan-ucapannya adalah ucapan-ucapan yang singkat, tetapi penuh dengan makna. Qala bihaitsu kana yatakallamu bil kalamil qalil lafdhuhu al kathirati ma'anihi. Ini keterangan dari Jawami'ul Kalim. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya ucapannya adalah ucapan yang jami'. Apa itu Jawami'ul Kalim? Haitsu kana yatakallamu bil kalamil qalil lafdhuhu al kathirati ma'anihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan ucapan yang sedikit secara lafaz tetapi banyak secara makna-makna. Wa ma'a kamalil wuduhi wal bayan alladhi huwa a'la rutabil bayan, a'la rutabil bayan. Tidak kemudian ucapannya singkat tetapi jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapannya sedikit, maknanya banyak. Ma'a kamalil wuduhi wal bayan, dengan kesempurnaan dalam hal kejelasan dan kegamblangan. Alladhi huwa a'la rutabil bayan, inilah penjelasan yang paling tinggi derajatnya. Ucapannya sedikit, maknanya banyak, tersusun dengan rapih dan jelas. Ini Jawami' al-Kalim, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memilikinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menceritakan kepada para sahabatnya, "U'titu Jawami'ul Kalim." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Jawami' al-Kalim. Dalam kesempatan lain juga istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada orang lain, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang secara makna Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kalian yang berbicara dengan pembicaraan yang panjang. Rasul sallallahu alaihi wasallam singkat ucapannya tetapi maknanya banyak. Ini keterangan dari Jawami' al-Kalim, yang kemudian di antara sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jami' tadi dikumpulkan oleh Syekh As-Sa'di dalam kitabnya ini sebanyak 99 hadis, sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu taala juga mengumpulkan hadis-hadis yang jami' tadi sebanyak 40 atau lebih sedikit. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab menambahkannya, hadis-hadis yang menurut beliau jami' menjadi 50 hadis. Al-muhim, inilah makna keterangan dari Jawami' al-Kalim. Thumma qala rahimahullahu taala, kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan dalam muqaddimahnya menyampaikan kepada kita apa yang akan beliau sampaikan dalam kitabnya ini. Bagaimana beliau menyampaikan kepada kita hadis-hadis dengan syarahnya tersebut. Qala wa qad bada li an adhkura jumlatan salihatan min ahadithihi al-jawami' fil mawadhi'il kulliyah wal jawami' fi jinsin aw naw'in aw babin min abwabil ilm. Aku melihat bahwasanya aku akan menyampaikan beberapa penjelasan yang menurutku itu dibutuhkan dari hadis-hadis yang jami', baik itu berkaitan dengan penjelasan yang umum atau itu berkaitan dengan penjelasan yang khusus dalam permasalahan tertentu dari permasalahan-permasalahan ilmu. Ini yang pertama. Beliau mengatakan dalam mukadimahnya akan menyampaikan hadis-hadis yang menurut beliau sangat dibutuhkan, baik itu dalam perkara umum ataupun dalam perkara khusus dalam berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ilmu tertentu. Jadi tidak hanya berkaitan dengan satu judul atau satu bidang, baik itu adab ataupun yang lainnya, tetapi umum. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala akan menyampaikan yang menurut beliau dibutuhkan, salihatan, dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jami'ah, baik itu dalam perkara umum ataupun dalam perkara-perkara yang khusus berkaitan dengan rincian-rincian permasalahan ilmu. Yang kedua, beliau mengatakan ma'at takallumi ala maqasidiha wa ma tadullu alaihi ala wajhin yahsulu bihi al-idhah wal bayan ma'al ikhtisar. Yang kedua, beliau mengatakan ma'at takallum ala maqasidiha wa ma tadullu alaihi, dengan kemudian aku sampaikan pembicaraan berkaitan dengan hadis tersebut, apa yang dimaksudkan oleh hadis tadi dan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut, dengan cara ala wajhin yahsulu bihil idhah wal bayan ma'al ikhtisar, dengan cara yang singkat sebatas hanya menyampaikan penjelasan tersebut, tidak panjang lebar. Ini metode beliau yang kemudian beliau praktekkan dalam kitabnya ini, yaitu Bahjah atau Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syar'i Jawami' Al Akhyar. Cara beliau adalah dengan yang seperti yang beliau sampaikan tadi, menyampaikan hadis yang dibutuhkan, memberikan penjelasannya dengan singkat. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan, dan inilah yang seharusnya masing-masing kita melakukannya, terkhusus dalam menyampaikan kepada orang yang baru ingin mengenal apa itu Islam, apa itu manhaj as-salaf. Kita sampaikan apa yang sekiranya dia butuhkan dulu, dan kita sampaikan dengan sesingkat-singkatnya, sebagaimana Syekh As-Sa'di di sini mengatakan cara tersebut. Beliau melanjutkan, idzil maqamu la yaqtadil bast, karena keadaan ini tidak menuntut untuk berbicara tentang panjang lebar. Fa aqulu musta'inan billah sa'ilan minhu at-taysira wat-tashil, maka aku akan memulai pembicaraan tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya kemudahan-kemudahan. Maka begitu pula kita di sini membacanya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan juga kemudahan-kemudahannya. Qala rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadis yang pertama berkaitan tentang ikhlas dalam beramal. Qala عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Yang pertama disebutkan adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka hijrah yang dia dapatkan juga karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia inginkan, karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya seperti apa yang dia berhijrah kepadanya. Muttafaqun alaih, artinya disepakati oleh dua imam yang dikenal dengan kitabnya yang sahih, yaitu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua beliau sampaikan hadis tentang mengikuti Rasulullah SAW dalam beribadah, dalam beramal, dan juga tentang raddu muhdatsatil umur, meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, wa fi riwayatin man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mendatangkan hal yang baru, mengada-ngada, fi amrina, dalam perkara agama ini, sesuatu yang bukan dari agama tersebut, ma laysa minhu fa huwa raddun, maka sesuatu itu akan tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan dari agamaku, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini juga yang kedua adalah hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang kesahihannya. Tetapi disebutkan oleh para ulama bahwasanya sesungguhnya yang muttafaq alaih adalah lafaz yang pertama, yaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Adapun riwayat yang kedua, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna, sesungguhnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun yang dalam Bukhari ada pembicaraan di situ. Al-muhim itu sekedar faedah. Yang jelas salah satunya adalah muttafaq alaih. Ini dua hadis yang beliau sampaikan. Yang pertama tentang ikhlasul amal, mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tentang mutaba'atul rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beramal dalam agama Islam ini. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala mengatakan dalam penjelasannya, hadhani al-hadithani al-'azhiman yadkhulu feehima ad-din kulluh. Dua hadis yang mulia ini masuk di dalamnya agama Islam secara keseluruhan. Usuluhu wa furu'uhu. Zahiruhu wa batinuhu. Baik yang dasarnya maupun yang khususnya, yang rincian-rinciannya, baik yang zahir maupun yang batin. Semua apa yang merupakan agama Islam terkumpul dalam dua hadis tersebut. Mengapa demikian? Dijelaskan setelahnya, fahadithu Umar mizanun lil a'malil batinah. Adapun hadis Umar bin Khattab merupakan timbangan dalam hal amalan-amalan yang batin. Wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha mizanun lil a'malil zahirah. Timbangan untuk amalan-amalan yang zahir. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya dua hadis tersebut, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, terkumpul di dalamnya agama secara keseluruhan. Karena yang namanya amalan ada yang zahir, ada yang batin. Amalan-amalan yang batin semua itu diukur oleh hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Adapun amalan yang zahir, semua itu diukur dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Ketika amalan yang zahir tersebut tidak sesuai dengan ajaran dan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam beragama, ketahuilah amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dua hadis ini mencakup seluruh agama, mencakup agama Islam secara keseluruhan. Qala fa fihi mal ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah lir rasul. Dengan kedua hadis tersebut atau dari dua hadis tersebut ada ajaran untuk mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mencocokkan amalan tersebut kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fihima al-ikhlas wa fihima al-mutaba'ah. Yang mana alladhani huma syartun likulli qawlin wa amal, zahirin wa batin. Yang mana kata Syekh rahimallahu taala, keduanya yaitu ikhlas dalam beramal dan mutaba'atul rasul dalam beramal adalah syartun likulli qawlin wa amal, zahirin wa batin, merupakan syarat dalam setiap amalan, baik itu amalan zahir ataupun amalan yang batin, baik amalan tersebut berupa amalan perbuatan ataupun amalan tersebut berupa ucapan. Faman akhlasa a'maluhu lillah muttabi'an fi dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadha alladhi 'amilahu maqbul. Maka barang siapa yang mengikhlaskan amalan-amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi caranya, fa hadha alladhi 'amilahu maqbul, maka amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hadis ini merupakan agama Islam secara keseluruhan. Yang pertama, timbangan amalan-amalan yang batin. Yang kedua, timbangan amalan-amalan yang zahir. Yang mana keduanya merupakan syarat diterimanya amalan. Karena tidaklah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali harus dengan niatan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan caranya harus sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah ketika seseorang mengamalkan keduanya, terkumpul dua syarat tersebut, barulah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tadi. Wa man faqada al-amrayn, sebaliknya. Barang siapa yang tidak mengumpulkan dua syarat tersebut, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, fa 'amaluhu mardud, maka amalannya tertolak, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dakhilun fi qaulillahi taala, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Ada orang-orang yang mengamalkan, datang dengan membawa amalan-amalan, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan-amalan tersebut, catatan-catatan amalan tadi, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Kata Syekh rahimallahu taala, dakhilun fi qaulillahi taala, masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, siapa yang tidak memiliki dua syarat tersebut dalam amalannya atau hilang salah satu dari dua syarat tersebut. Wal jami'u lil wasfain, adapun siapa yang mengumpulkan dalam amalannya dua sifat tersebut, dua syarat tersebut, dakhilun fi qawlihi ta'ala wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sebaliknya, siapa yang mengumpulkan dua syarat tersebut dalam amalannya, ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dalam gambaran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa, wa man ahsanu dinan, siapa yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, siapa yang lebih baik agamanya dibandingkan dia yang menyerahkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, mimman aslama wajhahu lillah, menyerahkan semua apa yang dia lakukan dengan anggota tubuhnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia benar melakukannya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Syekh As-Sa'di, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Termasuk pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengumpulkan dua sifat tersebut, ikhlasul amal wa mutaba'atul rasul fi a'malihi, termasuk pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua ini, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, siapa yang menyerahkan semua amalan oleh anggota tubuhnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muhsin, benar dalam cara melakukannya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka orang yang seperti ini memiliki balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak akan khawatir dengan apa yang mereka akan hadapi setelah kematiannya nanti, wala hum yahzanun, mereka pun tidak akan bersedih dengan apa yang akan mereka tinggalkan dari dunia yang mereka miliki. Ayuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita melihat bahwasanya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala sangat bagus caranya ketika memulai kumpulan-kumpulan hadis yang jami' ini dengan mengumpulkan dua hadis ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha fi mizani al-a'mal adh-dhahirah, dan juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi mizani al-a'mal al-batinah. Karena sebagaimana disebutkan tadi, dua hadis tersebut merupakan agama secara keseluruhan. Yang pertama merupakan syarat diterimanya amalan yang pertama, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua merupakan syarat diterimanya amalan yang kedua, yaitu mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, karena ini merupakan timbangan, agama secara keseluruhan tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keduanya, maka sangat bagus ketika al-muallif Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala memulai kumpulan-kumpulan hadisnya dengan dua hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Setelah kita membaca penjelasan yang sangat bagus oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala bagaimana beliau memulai kitabnya dengan dua hadis tersebut yang merupakan dua syarat diterimanya amalan, maka agama ini, agama Islam secara keseluruhan dibangun dengan dua hadis tersebut. Barang siapa yang mengumpulkannya, maka termasuk biiznillah subhanahu wa ta'ala dalam gambaran yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa yang lebih baik dalam beragama dibandingkan siapa yang mengikhlaskan semua amalannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik amalannya sesuai dengan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang meninggalkan kedua amalan, kedua syarat tersebut atau salah satunya, maka dikhawatirkan termasuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura, membawa amalan yang banyak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semua itu tidak berguna seperti debu yang berterbangan tidak ada nilainya, dikarenakan hilang salah satu syarat diterimanya amalan tersebut atau kedua-duanya. Setelah itu Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mulai menjelaskan kepada kita rincian dari isi hadis yang pertama, yaitu tentang mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, qala amman niyatu, adapun berkaitan dengan niat, karena hadisnya innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Amman niyatu, adapun niat, fahiyal qasdu lil amali taqarruban ila Allah wa talaban limardatihi wa thawabihi. Adapun niat, maka niat adalah tujuan dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah niat. Tujuan dalam beramal yaitu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua macam tujuan amalan tersebut, amalan apa, dan taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala wa talaban limardatihi wa thawabihi, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari keridhaan dan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Fayadkhulu fi hadha, maka masuk dalam ini, dalam keterangan tersebut, niyatul amal wa niyatul ma'muli lahu. Beliau mengatakan masuk dalam keterangan niat tadi niat amal dan niat ma'mul lahu, akan dijelaskan oleh beliau satu persatu. Amma niyatul amal, adapun niat amal yang dimaksud adalah fala tashihhu at-taharatu bi anwa'iha wala as-salatu waz-zakatu was-shaumu wal-hajju wa jami'ul ibadat illa biqasdiha wa niyyatiha. Tidaklah benar, tidaklah sah macam-macam taharah, salat, zakat, shaum, al-hajj dan semua macam ibadah, tidak sah amalan-amalan tersebut, ibadah-ibadah tersebut, illa biqasdiha wa niyyatiha, kecuali dengan niat melakukan amalan tersebut, kecuali dengan disertai niat melakukan amalan tersebut. Ini niat amal, niat melakukan amalan tadi. Fayanwi tilkal ibadatal muayyanah, maka dia niatkan ibadah-ibadah yang tertentu tersebut. Wa idza kanatil ibadatu tahtawi ala ajnasin wa anwa', dan jika ibadah tersebut mencakup atau memiliki bentuk-bentuknya dan macam-macamnya, kas-shalah, seperti salat misalnya, minhal fardhu wan naflul muayyan wan naflul mutlaq, fal mutlaqu minhu yakfi fihi an yanwiya as-shalah. Adapun salat misalnya, atau seperti salat misalnya, ada salat fardu, ada salat nafilah tertentu, ada juga salat nafilah yang mutlak. Salat memiliki macam-macam, atau ada ibadah-ibadah yang bentuknya sama tetapi macamnya berbeda. Fal mutlaqu minhu yakfi fihi an yanwiya as-shalah. Adapun ibadah salat nafilah yang mutlak, maka cukup dia meniatkan mau salat. Niat akan salat, karena salatnya salat yang mutlak, tidak berkaitan dengan apapun. Wa ammal muayyan, adapun salat nafilah yang muayyan, adapun salat yang tertentu, min fardhin aw naflin muayyan kawitrin aw ratibah, fala budda ma'a niyyati shalah an yanwiya dzalikal muayyan. Adapun ketika salat ini adalah salat tertentu, baik itu salat fardu, salat nafilah tertentu seperti witir atau ratibah, salat habis salat nafilah habis salat lima waktu, maka fala budda ma'aniyatis shalah an yanwi dzalikal muayyan. Maka yang seperti ini ketika memiliki macam-macam tertentu, maka harus dia meniatkan salat tertentu tersebut. Dia ingin melakukan salat witir, maka dia niatkan yang akan dia kerjakan adalah salat witir, tidak hanya sekedar niat mau salat, kemudian tidak menghadirkan niat ingin salat tertentu tersebut. Ini maksud dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, niat al-amal. Wa hakadha baqiyatul ibadat. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya harus memiliki niat ibadah tertentu yang akan dia lakukan tersebut. Wala budda aidan an yumayyizal 'adati 'anil ibadah. Dan juga harus dia bedakan antara perbuatan 'adah dan juga ibadah. Perbuatan yang merupakan kebiasaan dan perbuatan yang merupakan ibadah. Seperti misalnya mandi. Ada orang yang memiliki kebiasaan mandi untuk membersihkan diri, mencari kesegaran. Terkadang seseorang mandi karena niat ibadah, ingin sholat Jumat atau ibadah yang lainnya. Maka kata beliau rahimahullahu taala, harus di sini ada niat al-amal. Apa niatan ketika dia mandi tersebut? Apakah dia ingin melakukan sholat Jumat ataukah mandi yang lain? Atau misalnya seseorang menahan makan dan minum. Ada orang-orang yang memiliki kebiasaan tersebut karena misalnya ingin menjaga dirinya, ingin menurunkan berat badannya ataupun yang lain. Maka tidak bisa dia kemudian dianggap perbuatan tersebut merupakan ibadah. Harus ketika dia beribadah, harus dia niatkan itu merupakan puasa dengan bentuk puasa, dengan macam puasa tertentu. Apakah itu Senin Kamis, apakah itu puasa Ayyamul Bidh, apakah itu puasa yang lainnya. Harus ada niat al-amal. Ini yang beliau maksudkan. Maka tidak sah ibadah-ibadah tersebut kecuali dengan niat melakukan ibadah tersebut dengan macam-macamnya. Harus ada niatan. Famatsalan al-iqtisalu yaqa'u nadhafatan aw tabarrudan. Disebutkan di sini oleh Syekh, misalnya iqtisal, mandi, yaqa'u nadhafatan aw tabarrudan. Ada orang yang mandi ingin mencari kebersihan atau kesegaran. Wa yaqa'u 'anil hadatsil akbar. Ada pula orang yang mandi karena ingin membersihkan diri dari hadas yang besar. Wa an ghuslil mayyit. Ada juga yang mandi karena habis setelah ghuslil mayyit, memandikan mayyit. Wa lil jumu'ah wa nahwiha. Ada juga yang mandi karena untuk melakukan salat Jumat dan yang lainnya. Fala budda an yanwiya fihi raf'al hadas aw dzalikal ghuslan mustahab. Maka pada ketentuan-ketentuan ibadah yang disebutkan contohnya tadi, seseorang harus melakukannya dengan meniatkan ibadah tertentu tersebut. Tidak bisa hanya sekedar melakukannya. Ini niyatul amal. Wa kadzalika yukhrijul insan ad-darahima mathalan liz-zakah aw lil-kaffarah aw lin-nadhr aw lis-shadaqah al-mustahabbah aw hadiyyah fal-ibratu fi dzalika kullihi 'alan-niyyah. Atau misalnya seseorang yang mengeluarkan hartanya untuk zakat, untuk membayar kafarah karena nazar, atau untuk melakukan sedekah, atau ingin memberikan hadiah. Semua ibadah-ibadah dengan macam-macamnya tadi yang disebutkan contohnya, yang menjadi ibrah adalah niat orang tersebut. Apa yang dia niatkan? Apakah ini ingin membayar kafarat, apakah karena nazar, atau karena niat-niat yang lain? Harus disertai dengan niyatul amal. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, masih berkaitan dengan niyatul amal, wa min hadha, masuk dalam hal ini, hiyal al-mu'amalat. Hilah, hilah dalam bermuamalah. Hilah, sebuah trik atau cara-cara untuk menghindari sesuatu atau mencari sesuatu, tipu daya atau yang semisalnya dalam bermuamalah. Masuk di sini niyatul amal. Contohnya beliau sampaikan, idza amala muamalatan zahiruha wa suratuha as-sihhah walakinnahu yaqsidu biha at-tawassula ila muamalatin ribawiyah. Misalkan seorang melakukan sesuatu yang secara zahir terlihat itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, tetapi niat dari dia melakukan tersebut untuk mencari sesuatu harta yang riba. Dia niatnya mencari riba tadi, mencari keuntungan dari riba. Tetapi dia bungkus itu semua dengan muamalah yang seakan-akan itu merupakan amalan yang diperbolehkan. Maka ukuran dari ini sah atau tidaknya adalah niat orang tersebut. Karena niatnya mencari riba, maka innamal a'malu binniyat. Aw yaqsidu biha isqata wajib. Atau seseorang melakukan amalan yang sepertinya itu merupakan amalan yang benar, tetapi niat orang tersebut melakukannya untuk terhindar dari kewajiban, maka ketahuilah ini merupakan niat yang terhitung, niat al-amal. Au tawassulan ila muharram, atau dia melakukan sesuatu yang terlihat seperti amalan yang diperbolehkan, tetapi tujuan dia adalah mencapai sesuatu yang merupakan perkara haram, maka yang menjadi ukuran adalah niat orang tersebut. Fa innal ibrata bi niyyatihi wa qasdihi la bi zahiri lafzihi. Kata Syekh, yang menjadi ibrah adalah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan orang tersebut ketika melakukannya, bukan secara zahir yang terlihat ataupun lafaznya. Fa innamal a'malu bin niyyat, karena yang namanya amalan tergantung dengan niat-niat pelakunya. Ini diingatkan oleh beliau rahimahullahu taala tentang hilah tadi. Tentang hilah, trik seseorang untuk mencapai keharaman, terhindar dari kewajiban, tetapi dia gunakan seakan-akan dengan cara yang benar. Maka ketahuilah di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap sesuai dengan apa niatan orang tersebut. Jangan seseorang tertipu dengan tipu daya dia sendiri. Dia anggap orang-orang melihatnya itu adalah baik, kemudian dia melakukannya padahal dia memiliki tujuan tertentu. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala menilai sebuah amalan tergantung dengan niat-niat orang tersebut. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahud, merupakan kebiasaan kaum Yahud yang memiliki hiyal, tipu daya, trik-trik dalam amalan-amalan mereka, dalam muamalah mereka. Disebutkan di antaranya dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka untuk memancing atau mencari ikan di hari Sabtu, mereka ingin melakukannya tetapi dia bungkus seakan-akan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bikin jebakan di hari Jumat kemudian diambil pada hari Ahad. Maka ini merupakan hilah yang mana sesuai dengan niatan orang tersebut. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan memakan dan menjual darah atau gaji, mereka bungkus itu semua dengan seakan-akan merupakan cara yang benar. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kemudian Syekh Sa'di melanjutkan menyebutkan tentang keterangan tentang hilah tersebut. Qala wa dhalika bi an yadhumma ila ahad al-iwadain ma laysa bi maqsud aw yadhumma ila al-aqdi 'aqdan ghayra maqsud, qalahu Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Al-Muhim, setelah Syekh Sa'di menjelaskan harus ada niat amal dan niat ma'mul dalam amalan yang diamalkan oleh seseorang. Kemudian beliau terangkan apa yang dimaksud dengan niat amal. Niat amal, beliau sisipkan di situ peringatan kepada kita tentang jangan sampai kita melakukan hilah dalam amalan kita. Diakhiri oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dengan mengingatkan bahwasanya hilah intinya kembali kepada dua macam yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bi an yadhumma ila ahadi al-iwadain ma laysa bimaqsud, aw yadhumma ila al-aqdi 'aqdan ghayra maqsud. Ini satu keterangan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kumpulan hilah yang qadarullah belum dimurajaah ya, tentang makna kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut. Al-muhim di sini beliau menjelaskan tentang hilah. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwasanya hilah tetap dihitung niatnya, tidak dianggap bahwasanya itu merupakan kebenaran. Fa innal ibrata bi niyyatihi wa qasdihi la bi zahiri lafzihi. Yang menjadi ukuran adalah niatnya, bukan perbuatan zahirnya atau lafaz secara zahirnya. Fa innamal a'malu binniyat, yang namanya amalan sesuai dengan niatnya. Oleh karena itu disebutkan setelahnya, wa kadzalika syaratallahu fir raj'ati wa fil wasiyyati an la yaqsidal 'abdu feehima al mudharrah. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya raj'ah dan juga wasiyah jangan sampai itu semua dilakukan dengan niatan ingin memberikan madarat. Raj'ah, rujuk setelah perceraian. Wasiyah, memberikan wasiat ketika menjelang wafatnya. Jangan sampai seseorang meniatkan raj'ah ataupun wasiat tersebut untuk menyulitkan orang lain, yaitu ketika dia niatkan, ketika rujuk setelah cerainya seakan-akan terlihat dia adalah orang yang baik, tetapi dia memiliki niatan memberikan kesulitan kepada istrinya tersebut, dibiarkan tetap menjadi istrinya, disiksa, kemudian setelah waktu yang panjang diceraikan lagi. Maka jangan sampai Allah yaqsidal 'abdu fihimal madarra, fihima al-mudarrah. Jangan sampai seseorang melakukannya dengan niatan tersebut. Begitu pula wasiat, jangan sampai niatan wasiat tersebut adalah memberikan kesulitan kepada ahli-ahli warisnya. Memberikan wasiat yang kemudian ahli-ahli warisnya menjadi kesulitan karena wasiatnya tersebut. Maka diingatkan di sini, jangan sampai seseorang meniatkan dengan niatan tersebut. Karena walaupun secara zahir dia berwasiat tentang hartanya, secara zahir dia raj'ah, melakukan rujuk dari perceraiannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat niatan-niatan mereka. Innamal a'malu binniyat. Dilanjut. Baik. Qala rahimahullahu taala, insyaallah yang tadi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hilah tadi, insyaallah nanti kalau ada kesempatan lagi biiznillah disampaikan. Ma'dzirah, mudah-mudahan diberikan uzurnya. Ya. Qala wa yadkhulu fi dhalika jami'ul wasail allati yatawassalu biha ila maqasidiha. Maka semua itu tadi, hilah-hilah tadi, tipu daya-tipu daya, trik-trik seseorang untuk mencapai tujuan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, namun dibungkus dengan amalan yang sepertinya itu merupakan al-haq dan kebenaran, ketahuilah itu semua masuk. Maka dzalika tadi ini masuk kepada atau kembali kepada hiyal al-muamalat. Disebutkan di sini tadi, wa yadkhulu fi dzalika jami'ul wasail allati yatawassalu biha ila maqasidiha. Masuk dalam hal ini, dalam hilah semua perkara-perkara yang mengantarkan seseorang kepada tujuannya. Fa innal wasail laha ahkamul al-maqasid. Karena yang namanya wasilah, perkara yang mengantarkan, memiliki hukum yang sama dengan tujuannya, dengan maqasidnya. Sesuatu yang mengantarkan kepada keharaman maka memiliki hukum yang sama, yaitu haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada perkara wajib memiliki hukum yang sama, yaitu wajib. Sesuatu yang mengantarkan kepada perkara yang mubah, maka itu pun perkara yang mubah diperbolehkan. Fa innal wasail laha ahkamul maqasid. Karena yang namanya wasilah memiliki hukum yang sama dengan maqasid-maqasid tadi. Salihatan aw fasidatan. Baik itu perkara yang baik atau perkara yang buruk, kebaikan atau kejelekan wasail tersebut, maka kejelekan ataupun kebaikan maqasid tersebut, maka wasailnya sama hukumnya dengan maqasidnya. Wallahu ya'lamul mufsid, wallahu ya'lamul musliha minal mufsid. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ini berkaitan dengan niat al-amal, niat melakukan amalannya. Apa amalan tersebut? Apakah ingin melakukan sesuatu yang wajib ataupun yang mustahab, melakukan macam yang ini ataupun macam yang itu? Semua itu dibeda-bedakan dengan niat. Bahkan sebagaimana kita baca tadi, bukan hanya membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, niatul amal juga membedakan antara ibadah dan adah. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, insyaAllah kita baca satu lagi ini. Wa amma niyatul ma'muli lahu. Adapun niat ma'mul, adapun niat al-ma'mul lahu, fahuwa al-ikhlasu lillahi fi kulli ma ya'til 'abdu wa ma yadhar. Adapun niat ma'mul, yang dimaksud adalah seseorang mengikhlaskan amalan tersebut, memurnikan amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap yang diamalkan oleh seorang hamba atau setiap yang ditinggalkan oleh seorang hamba, semua itu harus diikhlaskan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'al, baik itu ucapan maupun perbuatan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ibadah-ibadah tersebut, agama tersebut, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ala lillahi ad-dinul khalis. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidaklah milik Allah Subhanahu wa ta'ala agama yang telah dimurnikan. Artinya agama yang dimurnikan khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhalika anna 'alal 'abdi an yanwiya niyatan kulliyatan shamilatan li umurihi kulliha. Yaitu seorang hamba wajib atasnya untuk meniatkan dengan niatan yang umum pada setiap apa yang dilakukan dari perkara-perkara ibadah, niat yang umum. Maqsudan biha wajhallah wattaqarrub ilaih. Meniatkan bahwasannya yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri, taqarrub ilaih, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talaba thawabihi, mencari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihtisabi ajrihi, mencari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khawfa min iqabihi, takut dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yastashhiba hadhihi an-niyya fi kulli fardin min afrad a'malihi wa aqwalihi. Kemudian dia sertakan niat tersebut mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari pahala Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi sebelumnya, dia sertakan niat-niat tersebut fi kulli fardin min afradi a'malihi wa aqwalihi wa jami'i ahwalihi, pada setiap rincian-rincian amalan, bentuk-bentuk amalan, baik itu perbuatan ataupun ucapan, dan juga pada setiap keadaannya. Jadi Syekh As-Sa'di rahimallahu taala di sini mengingatkan pada niat al-ma'mul, yaitu secara umum seorang hamba harus meniatkan semua amalan dalam urusan agama harus dia memiliki tujuan tadi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, secara umum pada setiap urusan agama. Kemudian ketika dia melakukan agama secara khusus tersebut, ibadah secara tertentu tadi, dia iringi niat yang umum tadi menjadi niat yang khusus. Dia memiliki niat yang umum. Kemudian ketika dia ingin melakukan ibadah tertentu yang telah disebutkan contoh-contohnya pada niat amal tadi, maka dia iringi niatan ma'mul yang khusus setelah dia memiliki niat al-amal, atau beriringan bersamaan dengan niat amal tersebut. Harisan fihi ala tahqiqil ikhlas wa takmilih, dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan keikhlasan. Wa daf'i kulli ma yudaddu, dan bersungguh-sungguh untuk melawan semua apa yang bertentangan dengan keikhlasan tersebut. Minar riya'i was sum'ah, baik itu riya ataupun sum'ah. Wa qasdil mahmadati 'indal khalq, dan juga menginginkan pujian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'i ta'zimihim, mengharapkan kemuliaan dari mereka. Ini diantara macam-macam yang merupakan lawan dari al-ikhlas. Maka seorang hamba selain bersungguh-sungguh untuk ikhlas, dia juga bersungguh-sungguh untuk terhindar dari semua lawan al-ikhlas. Bal in hasala syai'un min dzalika fala yaj'aluhu al-'abdu qasdah. Setelah dia berusaha bersungguh-sungguh untuk melawan semua yang berlawanan dengan ikhlas, ketika muncul terjadi gangguan, muncul sesuatu yang berlawanan dengan ikhlas, maka la yaj'aluhu al-'abdu qasdah, jangan kemudian dia sambut dan dijadikan tujuan amalannya, tetapi lawanlah. Bal yakunul qasdu al-asil minhu wajhallah in hasala syai'un min dzalika fala yaj'aluhu al-'abdu qasdahu wa ghayata muradih. Ketika muncul, jangan dijadikan sebagai tujuan utama, dilawan. Jadikan tujuan utamanya, pondasinya adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, wa talaba thawabihi, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, min ghairi iltifatin lil khalq, tanpa memandang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak mempedulikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, wala raja'in li naf'ihim aw madhihim, tidak pula mengharapkan manfaat dari mereka, pujian mereka. Fa in hasala syai'un min dzalika min duni qasdin min al-'abdi lam yadhurruhu syai'an. Kemudian setelah kemudian muncul sesuatu yang berlawanan dengan ikhlas tanpa diniatkan, dia telah berusaha melawannya, lam yadhurruhu syai'an, biiznillah itu tidak menjadikan madarat untuknya. Bal qad yakunu min 'ajili bushra al-mu'min. Perhatikan di sini, dia berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian. Kemudian muncullah pujian-pujian, terganggu dia, apakah dia mengharapkannya? Tidak. Biarkan. Tetap pondasi utamanya, tujuan utamanya adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Apabila kemudian tetap ada pujian-pujian tersebut, in hasala syai'un min dzalika min duni qasdin minal 'abdi lam yadhurruhu syai'an. Tetap ada pujian-pujian tersebut, maka jangan dipedulikan, semoga itu tidak bermudarat untuknya. Bal qad yakunu min 'ajili bushra al-mu'min. Bahkan bisa jadi itu merupakan kegembiraan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang beriman. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan peringatan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, selain anjuran untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan kita, diingatkan kita bahwasanya itu merupakan, diingatkan kita dari setiap yang berlawanan dengan al-ikhlas. Diminta kita untuk bersungguh-sungguh sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para salaf, para tabi'in dan yang setelahnya bersungguh-sungguh terkhusus dalam urusan niat ini. Sampai Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, kanu yu'allimunana an-niyyah kama yu'allimunana as-surata min al-Qur'an. Mereka, para ulama, mengajarkan kepada kami niat, untuk memperbaiki niat sebagaimana mereka mengajarkan kepada kita surat dari Al-Qur'an. Artinya bersungguh-sungguh seseorang dalam urusan niat ini, karena begitu cepatnya dia berbolak-balik dan berubah-ubah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking mereka bersungguh-sungguh dalam urusan niat tersebut, mereka khawatir dengan mendapatkan pujian-pujian dari orang lain tadi. Sampai-sampai ditanyakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita ar-rajul ya'mal al-'amal min al-khair wa yahmaduhu an-nas 'alaihi?" Bagaimana menurutmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang melakukan amalan yang baik, berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, namun orang-orang tetap memujinya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilu bushra al-mu'min," sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Sa'di tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jangan khawatir, mudah-mudahan itu merupakan pujian, merupakan kegembiraan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman." Artinya apa? Ini menunjukkan kesungguh-sungguhan yang sangat oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga ketika ada pujian pun mereka takut, khawatir itu tanda-tanda tidak ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tilka ajilu bushra al-mu'min." Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca dari kitab ini memberikan manfaat kepada kita pada ucapan kita dan perbuatan kita. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Afwan apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon disampaikan. Dan juga afwan kalau waktunya kepanjangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.